pun menerima taubat, walaupun dosa sepenuh jagat. Wahai sahabat, cepatlah taubat, karena ajal kian mendekat, karena ajal kian mendekat. Astaghfirullah Rabbal Baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah minal khathaya.